Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab bayanu syai'in min anwa'is sihir, penjelasan dari macam-macam bentuk sihir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menukilkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazad. Barang siapa iktabasa atau ta'allama, mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan. Yang dimaksudkan dengan ilmu perbintangan di sini adalah at-ta'sir. Kemarin kita menjelaskan ilmu perbintangan itu ada berapa? Hah? Ada dua, at-tasyir dan at-ta'sir. Kalau at-tasyir itu menggunakan posisi bintang atau kapan munculnya bintang untuk menentukan apa? Menentukan arah atau waktu musim-musim tertentu misalnya. Ya, dan sini memang ada ilmunya dan ini diperbolehkan. Sementara ilmu ta'sir, ta'sir artinya pengaruh. Artinya meyakini bahwasannya kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan bintang yang ada di langit. Ya. Maka ini yang tercela. Ya, ini yang tercela. Ya. Karena dia ada kaitannya kejadian di bumi dengan kejadian di langit. Faqad ittabasa syu'batan minas sihri. Maka dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu-ilmu sihir, zada mazada, dan akan semakin bertambah sesuai dengan kadarnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, walinnasai min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man akada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraqa wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala man aqada, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqada uqdatan barang siapa yang mengikat satu simpul, ya aqada uqdatan, simpul atau buhul, tapi ini bukan simpul biasa, ya bukan simpul pramuka, bukan. Ya, tapi ini adalah digunakan untuk sihir. Digunakan untuk sihir. Ya, karena itu kalau di penjelasannya ala syakli, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ala syakli ma yaf'aluhu as-saharah min aqdil khuyut wa nahwiha. Yaitu dengan cara yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir, ya dari mengikat benang-benang atau yang selainnya. Digunakan untuk apa? Untuk media sihirnya, buhulnya. Baik. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha. Kemudian dia nafatha. Apa itu an-nafas? An-nafas, an-nafakh biriqin khafif. Ya, an-nafakh meniup. Tapi di situ ada air liurnya yang sedikit. Bukan di ludah, bukan. Ditiup tapi ada air liurnya. Jadi basah. Ya. Nah, ini maksudnya adalah wal muradu huna an-nafas min ajli sihir. Ya. An-nafas pakai sa ya, bukan pakai sin. Baik. Min ajli sihir, dikarenakan sihir. Ya, ini caranya demikian. Ya, sebagaimana dalam surat ya, Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil Falaq. Ya, di antaranya dari apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini pernah kita bahas. Ya. Dari tukang-tukang sihir perempuan. Ya, tukang-tukang tiup fil uqad, pada buhul-buhul, pada simpul-simpul. Siapa yang dimaksud tukang-tukang sihir perempuan? Kenapa kalau perempuan? Karena kebanyakannya demikian. Ya, wakilnya kebanyakan tukang sihir itu adalah perempuan. Ya. Amma law aqada uqdatan thumma nafasa fiha min ajli an tahtakimal birrutubah falaysa bidakhilin fil hadis. Adapun kalau seorang mengikat, ya, ya, mengikat sesuatu kemudian ditiup supaya ya, dengan kelembaban itu tadi dia semakin kuat misalnya. Ya, Maka ini artinya bukan bermaksud untuk menyihir, bukan. Ini tidak termasuk dalam hadis. Ya, hadis di sini ya dia memang berniat untuk menyihir. Faqad sahara, maka dia telah melakukan perbuatan sihir. Wa man sahara, dan siapa yang melakukan perbuatan sihir, faqad asyrak, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Ini kembali tafsilnya, rinciannya kepada pelajaran kita pada bab sebelumnya. Bahwasannya sihir di situ ada yang dia sampai pada derajat kesyirikan dan kekufuran, ada yang ya derajatnya sampai derajat atau tingkatan kefasikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diwakilkan atau dipasrahkan kepada sesuatu yang digantungnya tersebut. Ya. Yaitu ta'allaqa syai'an ay istamsaka bihi wa tamada alaihi. Dia berpegang, dia memegang erat sesuatu tersebut dan dia bersandar kepadanya. Ini kalamnya Syekh Utsaimin. Kalamnya Syekh Shalih Fauzan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, ay man ta'allaqa qalbuhu bi syai'in, yaitu barang siapa yang hatinya ya terikat dan tergantung dengan sesuatu. Wa'tamada alaihi, dan dia bersandar kepadanya, menyandarkan dirinya kepada sesuatu tersebut. Wa qalallahu ila dhalika syai'i wa khadalahu. Ya, maka Allah serahkan dirinya kepada sesuatu tersebut yang dia terikat dengannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telantarkan dia, abaikan dia. Ya. Ini hadis ini potongannya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, pernah dibahas di bab yang berkaitan dengan at-tamimah. Ya, jimat-jimat. Ya. Nah, kalau seorang itu dia tidak terikat dan tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya apa? Kalau kita kembali kepada bab tentang tamimah, tentang jimat, dia yang dia menjadi andalannya adalah jimatnya. Ya. Andalannya adalah apa? Jimatnya. Ya. Kalau dia dagang, wah, dia mengandalkan jimatnya supaya dagangannya laris. Ya. Kalau dia pejuang misalnya, ya, tentara atau polisi, dia mengandalkan jimatnya supaya kebal misalnya. La hawla wa quwwata illa billah. Coba jimatnya diambil, kira-kira apa? Orang yang seperti ini sebagai contoh saja. Kalau orang seperti ini jimatnya diambil, kira-kira dia menjadi lemah atau menjadi kuat? Lemah. Ya, kenapa? Karena dia sudah tergantung dengan sesuatu tadi. Sudah memiliki keterikatan. Ketika itu diambil, maka dia menjadi lemah. Ya. Maka jangan mengandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu mengandalkan selain Allah, tergantung kepada selain Allah, ya, maka ini akan menunjukkan kelemahan dirinya. Kalau sesuatu itu hilang atau melemah, dia ikut melemah. Ya. Tapi kalau seorang itu pasrahnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa melemahkan dia. Ya, karena itu disebutkan di antara keutamaan tauhid apa? Di antara keutamaan tauhid adalah ketika seorang itu semakin sempurna tauhidnya. Kalau dia semakin sempurna tauhidnya, berarti ketergantungannya dengan Allah semakin kuat. Sebaliknya, ketergantungan dia dengan makhluk-makhluk apapun dan siapapun itu semakin, ya, semakin hilang. Dan dia semakin terbebas, ya, dan hatinya semakin terbebas, ya, dari perbudakan kepada makhluk. Ya, ketika seorang tauhidnya makin sempurna. Ya. Kalau seorang tergantung kepada sesuatu, terikat padanya, wukila ilaih, maka Allah pasrahkan kepada sesuatu tersebut. Dan dia akan jadi lemah. Karena sandarannya bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya seorang mukmin, wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu cukup baginya. Enggak perlu yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munasabatul hadis lil bab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hubungan antara hadis dengan bab, anna fihi bayana nau'in min anwa'i sihir wa huwa sihrul aqdi al-musamma bil azimah. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat penjelasan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir, yaitu dengan simpul-simpul yang ditiup tadi, ya, yang dinamakan dengan azimah. Qala wa an ibn Mas'ud, qala al-mu'allif rahimahullah, wa an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbi'ukum mal adh hiya an-namimah al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum, maukah kalian aku khabarkan tentang apa itu al-adh? Ya. Al-adh ala wazni al-habal was-samat wal-wa'd. Ya, ala wazan fa'al. Al-adh. Ya, ainnya fathah, dhadnya disukunkan. Bimakna al-qata, maknanya adalah al-qata. Ya. Al-qata adalah putus. Wa amma riwayatul al-idah ala wazni idah fa innaha bi makna tafrid wa ayyan kana fa innaha tatadammanu qat'an wa tafriqa. Adapun periwayatan bahwasanya ya di sini adalah al-idah bukan al-adh ala wazni idah, maka maknanya adalah at-tafriq, pemisahan. Apapun maknanya, apapun wazannya, apakah al-adh atau al-idh, maka kedua-duanya terkandung di situ makna pemutusan dan pemisahan. Ya. Mal adh hiya an-namimah. Kata Ibnu Mas'ud, al-adh itu adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Adu domba. Ya. Al-qalatu bainan nas. Ay naqlul qawli bainan nas. Ya. Menukilkan kalam dari manusia, sampaikan ke yang lainnya, dijelek-jelekkan orang. Ya, ada si A, si B, si C. Ya, si C ngomong kepada si A bahwasanya B demikian-demikian tentang kejelekannya. B memusuhi si A. Padahal tidak. Ataupun kalaupun iya, ya seharusnya tidak diceritakan. Ya. Kemudian datang ke si B, ya, menjelek-jelekkan si A di depan si B dan si A bahwasanya si A memusuhi dia misalnya. Apa yang terjadi antara si B, A dan si B? Akhirnya terjadi permusuhan. Ini namimah. Ya. Ini an-namimah. Maka an-namimah fassaraha, Ibnu Mas'ud menafsirkan maknanya adalah al-qalatu bainan nas. Ay naqlul qawli bainan nas. Fayanqulu min hadha ila hadha. Fayati li fulan wa yaqulu fulanun yasubbuk. Fahuwa namma ilaihi al-hadith wa naqalahu. Wasawa'un kana shadiqan aw kadiban fa in kana kadiban fa huwa bahtun wa namimatun wa in kana shadiqan fa huwa namimah. Ya, dia menukilkan dari ini kepada yang lainnya. Dia mendatangi fulan kemudian mengatakan, oh si fulan mencela dirimu. Ya. Dia menukilkan hadis. Hadis maksudnya pembicaraan atau keadaan, kejadian kepada orang ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namimah. Apakah yang dia sampaikan atau nukilkan itu adalah penukilan yang benar atau keliru atau dusta? Kalau benar atau kalau keliru, dia terjatuh pada dua hal. Yang pertama al-bahat atau al-buhut, kedustaan. Yang kedua an-namimah. Ya, jatuh kepada kedustaan dan namimah. Ya. Kalau si C misalnya ngomong kepada si A, oh si B, ya, mencela dirimu. Padahal tidak ada. Maka ini menjadi apa? kedustaan dan namimah. Taib, anggap benar si B mencela si A, dia tidak suka terhadap si A. Ya. Dan dia lontarkan atau dia sampaikan dan si C mengetahuinya. Ya, harusnya apa yang dilakukan oleh si C ini tadi? Ya, dia tidak perlu menjadi api atau bensin yang menyiram api, tidak perlu. Ya, harusnya kalau bisa dia ingatkan si B, ya, untuk tidak memusuhi si A, itu lebih baik, atau tidak mengatakan yang jelek tentangnya. Ya, bukan menjadi senjata, bukan menjadi pegangan. Nasallahu alaihi. Ya, ada jenis manusia yang seperti ini. Nunggu apa? Nunggu kesalahan orang lain. Ya, nunggu kesalahan orang. Kalau ada kesalahan orang lain, nah ini tunggu-tunggu sama dia. Ya, tidak dinasehati, tidak apa, disimpan. Suatu saat dia berselisih paham dengan orang ini, ya ini jadi senjata dia. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Ya, tidak seperti itu. Kalau temannya salah diingetin. Ya, temannya salah diingetin. Bukan kesalahannya dijadikan senjata untuk menjatuhkan dia. Nah, ini namimah. Bisa benar misalnya si A berbicara tentang si B. Ya. Dan biasanya dusta. Sudahlah dia mengadu domba, dia terjatuh pada kedustaan. Atau ya, ada amrun iltibas di situ, yaltabisul amr. Ya. Misalnya tadi dia datang ke si A, "Oh, si B mencela kamu." Si A enggak sabar. Akhirnya apa? Keluar omongannya tentang si B. Nah, ini yang diambil sama si C tadi. Dia datang si B, "Oh, si A ngomongin tentang kamu." Padahal si A ngomongin tentang si B gara-gara siapa? Ya, gara-gara si C ini tadi. Ya. Nah, ini kan bahaya yang seperti ini. Ya, nasallahu alafiyah. Wan namimatu kama akhbar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam taqta'us silah wa tufarriqu bainan nas. Fatajidu hadaini rajulain sadiqain. Fayati hada an-nammam fayaqulu li ahadihima sahibuka yasubbuk. Fatanqalibu hadhihi al-mawaddah ila adawah. Fayahsul at-tafarruq. Wa hadha yushbihu as-sihra bit-tafriq. Dan namimah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memutuskan tali silaturahim. Tufarrik, memecah belah antara ya, satu dengan yang lainnya, antara manusia. Engkau dapatkan misalnya dua orang bersahabat. Kemudian si Namam ini ya, dia datang kepada yang satunya mengatakan, ya, sahabatmu itu mencela dirimu. Akhirnya al-mawaddah yang tadinya saling mencintai akhirnya menjadi saling membenci. Ya, dikarenakan yang seperti ini. Nasallallahu alaihi. Sehingga apa yang terjadi? At-tafarruq. Ya, perpecahan. Dan ini mirip dengan sihir dari satu sisi, yaitu at-tafriq. Ya, memisahkan seorang dengan yang lainnya. Li'anna sihra fihi tafriq, karena pada sihir itu terdapat tafriq. Qala ta'ala fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan mereka mempelajari dari keduanya apa-apa yang memisahkan dengannya antara seorang dengan istrinya. Ya, ini sihir. Dia bisa memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, terpisahkan, kemudian saling membenci. Ini sihir. Nah, namimah sama. Ya, dia bisa memisahkan antara dua orang yang tadinya saling mencintai. Ya, bahkan mungkin suami istri. Ya, tapi karena terhasut oleh namam ini tadi, tukang fitnah ini tadi, tukang namimah ini tadi, akhirnya bisa terpisah dan saling membenci. Nasallahu alaihi. Ya, nasallahu alaihi. Wan namimah min kabairid dunub. Wahia sababun li'adabil qabri wa min asbabi hirmani dukhulil jannah. Dan namimah ini merupakan sebab. Namimah diantara adalah termasuk dari dosa-dosa besar dan diantara sebab seorang itu mendapatkan azab kubur. Dan diantara sebab-sebab seorang itu diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata fattat." Atau qattat pakai qaf. Qattat ai namam. Tidak akan masuk surga itu qattat. Apa itu qattat? Namam. Ya, orang yang suka melakukan namimah. Dalam hadis Ibnu Abbas al-Muttafaq alaihi annahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini yu'adzabani ahaduhuma kana yamshi binamimah. Ya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Yang penghuni dua kubur itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diadab dikarenakan ya tidak bersih ketika dia buang air kecil, ya. Yang satu diadab dikarenakan dia melakukan namimah. Kana yamshi bin namimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadab dia dengan sebab apa? Dia melakukan namimah. Wa'lam anna man namma ilaika nama fika au minka fahdarhu. Ya. Ketahuilah, barang siapa yang namma ilaika, apa maksudnya namma ilaika? Yaitu ada seorang yang dia kemudian cerita tentang orang lain. Orang lain ini mengejek kita misalnya, menghina kita. Ini namma ilaika, dia menukilkan kalam orang lain kepada kita. Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang ini? Kira-kira orang ini adalah orang yang baik, yang bagus akhlaknya, yang care, peduli, sayang dengan kita. Karena pedulinya dia sampaikan kalam orang lain tentang kita. Atau bagaimana? Ya, kata Syaimin di sini, ya. Man namma ilaika namma fik au namma minka. Kalau tidak salah ini nukilan dari kalamnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau ada seorang itu namma ilaik, dia nukilkan kalam dari orang lain, ya, entah itu benar atau tidak, menceritakan kejelekannya apalagi tentang diri kita misalnya. Oh itu si fulan, oh itu, wah kalau ngomongin tentang antum, wah ya Allah, gak ada sisanya. Habis. Nah terkadang orang, oh ini masya Allah, ini orang senang atau mungkin dia peduli sama kita. Sama sekali enggak. Kalau dia menukilkan kalam orang lain kepada kita yang menjelek-jelekkan kita, jangan merasa aman bahwasanya dia akan menukilkan dari kita terhadap orang lain tersebut atau yang kepada yang lainnya. Ya. Ketika dia melakukan itu, menukilkan kalam orang lain kepada kita dengan cara yang seperti itu, menunjukkan dia tidak, ya, dia tidak peduli. Ya, tidak peduli tidak kepada orang itu, tidak kepada diri kita. Jadi enggak usah percaya. Abaikan orang-orang yang seperti ini. Ya. Kalau perlu apa? Kalau perlu langsung di ya. Di stop sampai di situ. Stop. Enggak usah bicara tentang fulan. Ya. Apa urusannya antum? Ya. Itu masih halus ya kalau masih kayak gitu. Ya. Mungkin orang ini kalau kayak gini enggak ya stahik berhak dihalusi. Ya. Jangan mau orang seperti ini mengadu domba. Baik. Wahya aidan sababun min asbabi fasadil mujtama. Ya, dan ini juga sebab diantara sebab rusaknya mujtama, masyarakat Salafiyah. Ini namimah ini ada di mana kira-kira kalau sekarang? Hah? Afrod, orang per orang, enggak. Ya, acara televisi itu apa bukan namimah? Hah? Wah, itu namimah semua isinya itu. Ya, entah yang kaitannya dengan artis-artis, entah yang kaitannya dengan politik, semuanya namimah. Ya. Namimah. Benar apa enggak urusan belakang. Oh, Pak ini ngomongnya ini tentang, nah kan, ya kita sibuk ngikutin yang satu bela A, yang satu bela B, ikut-ikutan ribut, ya mereka yang senang dapat duit, ya bodohnya kita mau ngikutin yang seperti itu, sallallahu ya. Nah kayak gini kan rusak masyarakat. Dengan sebab apa? An-namimah. Taib. Qalu wa nahnu law ta'ammalna an-nusus asy-syar'iyyah lawajadnaha tuharrimu kullama yakunu sababan litafarruq wal qati'ah. Masya Allah. Dan kita, seandainya kita memperhatikan nas-nas syar'i, nas-nas syar'i, maka kita akan dapatkan bahwasanya syariat kita itu mengharamkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan. Ya, yang bisa menyebabkan terputusnya hubungan seorang dengan yang lainnya. Ini kaidah yang luar biasa. Bahwasanya nas-nas syariat kita mengharamkan segala sesuatu yang di situ sebagai penyebab apa? Penyebab perpecahan. Namimah misalnya sebagai contoh kita. Kemudian apa? Sebutkan contoh yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi. Ya, janganlah seorang itu ya menjual atau menawarkan ala bai'i akhi, ya di atas penawaran saudaranya. Sama-sama pedagang. Ya, si A nawarkan, ada si C datang mau beli. Si A bilang, sudah ini sekian. Belum apa-apa, si B sudah nyerobot. Ah, jangan sama si A, sama saya saja. Lebih murah. Ya. Haramnya seperti ini. Wa qala la yakhthub ar-rajulu ala khitbati akhihi. Ya, janganlah seorang itu melamar ya terhadap lamaran saudaranya, yaitu perempuan misalnya sudah dilamar sama si A. Ya, sudah oke. Okay. Ya, datang si B datang melamar. Padahal masih statusnya dia dilamar oleh si A. Ini haram. Kenapa? Ya, karena ini hal-hal yang menyebabkan apa? Al-adawah wal-baghdha. Menyebabkan permusuhan. Saling membenci satu dengan yang lainnya. Memutuskan tali satu rahim. Ya. Menjadikan perpecahan ya di antara manusia. Nah, ini diperhatikan ya. Ya. Wa nahnu law ta'ammalna an-nusus asy-syar'iyyata la wajadnaha tuharrimu kulla ma yakunu sababan litafarruq wal qati'ah. Ya, kaidah yang luar biasa. Ya. Dan kita seandainya kita memperhatikan nas-nas syar'i, maka kita akan dapatkan bahwasanya syariat kita ini mengharamkan segala sesuatu yang merupakan sebab dari apa? Ya, terputusnya silaturahim dan apa? Perpecahan. Wallahu taala alam. Tinggal hadis yang terakhir insyaallah yang akan kita baca sekaligus mungkin masailnya juga tidak banyak, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita selesai dari bab ini. Naktafi lahu subhanahu wa ta'ala bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.